Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, Islam, pertolongan dan kemudahan untuk kita atau dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya, nikmat lahir dan batin. Dan secara spesial nikmat petunjuk hidayah untuk senantiasa belajar ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berusaha mengikuti jalan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, awalan wa akhirah wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian ilmiah kita tentang akidah Ahlussunnah, akidah yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus salih dari kerangan para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in, kemudian semua kaum muslimin yang mengikuti mereka sampai yaumil qiyamah. Pembahasan kita tentang akidah di sunnah wal jamaah, yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibana Usuliddiyanah karya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang akidah atau prinsip-prinsip dasar akidah Ahli Sunnah yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, secara umum atau secara global. Kemudian di akhir pembahasan tersebut beliau berjanji akan menjelaskan perkara akidah atau menyebutkan dalil demi dalil yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah, prinsip-prinsip akidah yang telah beliau jelaskan secara umum, ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, ya, penjelasan beliau tentang salah satu dari prinsip akidah Ahli Sunnah, itu bab yang ketiga, kemudian akan beliau lanjutkan bab yang keempat, begitu seterusnya. Pembahasan yang pertama yang beliau jelaskan secara rinci dengan dalil-dalilnya, dan juga dalam penjelasan tersebut beliau yang mengkritisi dan membantah pendapat-pendapat atau akidah ahlil bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, yang menyelisihi akidah Ahli Sunnah di dalam perkara-perkara akidah. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Ibana Usul Diyanah Al-Babu Thalith, bab yang ketiga, Al-Kalam Fi Ithbati Ru'yatillahi Ta'ala Bil-Absari Fil-Akhirah. Penjelasan tentang penetapan ru'yatillah, yaitu melihat Allah, bil-absar, dengan mata, ya, fil-akhirah, di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau pada pembahasan sebelumnya, bahwa di antara akidah Ahli Sunnah, mereka meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, yang kita ibadati, yang kita bertawakal kepadanya, yang kita ikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan kepadanya, yang kita taati dalam perintah dan larangannya, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga kelak, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang paling utama di dalam surga. Dan mereka langsung melihat dengan mata mereka. Ya. Di dunia mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa melihat Allah secara langsung dengan matanya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan Rasul menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa orang-orang yang beriman di akhirat kelak, dalam surga, akan melihat Rabb mereka dengan mata mereka langsung, tanpa ada hijab. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak akan memberikan kekuatan kepada pandangan mata mereka, berbeda dengan kondisi mereka di dunia. Sehingga tatkala Musa memohon kepada Allah untuk melihat dirinya secara langsung, Allah memerintahkan Musa untuk melihat sebuah gunung. Kemudian tatkala Allah menjelma kepada gunung yang ditentukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa untuk dilihat oleh Musa, maka tatkala itu gunung hancur luluh dan Musa pingsan. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang soleh, bahwa mereka akan diberi kekuatan untuk bisa melihat Allah secara langsung. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ashari, dan itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah-akidah sekte Ahli Bid'ah wal Ahwa yang menyelisihi, menyimpang dari akidah Ahli Sunnah, seperti Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Di antaranya sekte Mu'tazilah, mereka mengingkari, kata mereka, Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah berada di satu posisi, dan itulah sifat makhluk. Berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Oleh karena itu Imam Abu Hasan Al-Ashari, ya, pada bab yang ketiga ini menjelaskan secara terperinci beserta dalil-dalilnya, argumentasi, ya, secara naqli dan aqli, ya, membantah akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari, ya, yang demikian itu, yaitu Allah, kata mereka, tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Ashari rahimahullah, pembahasan atau penjelasan tentang, ya, penetapan ru'yatillah, yaitu Allah dilihat, melihat Allah dengan mata pada hari kiamat. Qala Allahu azza wa jal, wujuhu yawma idhin nadhirah, ya'ni musyriqah, ila rabbiha nadhirah, ya'ni ra'iyah, وَلَيْسَ يَخْلُ النَّظَرُ مِنْ وُجُوهٍ نَحْنُ ذَاكِرُهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنَى نَظَرَ الْإِعْتِبَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَوْ يَكُونَ عَنَى نَظَرَ الْإِنْتِظَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً أو يكون عنا نظر التعطف كقوله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة أو يكون عنا نظر الرؤية آية إلى ربها ناظرة mereka melihat kepada Rabbnya. Yakni ra'iyah, maksudnya ra'iyah itu melihat langsung. Ini di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh penghuni surga di akhirat kelak. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar. Tidak ada kenikmatan yang paling besar di dalam surga ya daripada nikmat melihat langsung pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya ya ayat dalam surat Al-Qiyamah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut wajah orang-orang beriman berseri-seri, ceria, bersih, bersinar. Mereka melihat kepada Rabb mereka secara langsung dengan matanya. Dengan mata mereka. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kalimat nazar ya, di dalam bahasa Arab maknanya tidak keluar dari berapa makna yang akan disebutkan oleh beliau ya. Yang pertama bahwa Allah ya, maksud atau makna dari nazar melihat dalam bahasa Arab yaitu nazara bisa jadi bermakna i'tibar yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan ya, pada penciptaan unta ya, ibil. Salah satu dari ya, ciptaan Allah, hewan ternak yang merupakan ya di dalam penciptaan ibil tersebut yaitu unta tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang luar biasa. Kata Allah, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta yang merupakan di zaman dahulu sebagai alat transportasi dalam bepergian dan juga dalam perdagangan mereka. Kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakannya. Jadi Allah mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran, i'tibar, kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan ya unta, hewan yang begitu sabar ya, yang bisa menempuh jarak yang jauh ya. Dan juga dengan kondisi fisik ya, penciptaannya bagaimana Allah menciptakan ya dari unta tersebut dan hewan-hewan yang lain dan ciptaan yang lain ya, wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana Allah ya menciptakan langit, Allah tinggikan langit, wa ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, bagaimana Allah ya menancapkan gunung-gunung sebagai ya, pasak bumi. Nah, wal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah ya terhampar luas bumi diciptakan oleh Allah. Maka Allah mengajak kita untuk i'tibar, mengambil ibrah, pelajaran. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat nazara. Ini maksudnya melihat, memperhatikan ya untuk mengambil pelajaran. Kemudian makna nadhara yang kedua dalam bahasa Arab yaitu nadharul intidhar, yaitu menunggu. Menunggu kedatangan sesuatu atau seseorang. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin dan surah yang lain, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Dan mereka orang-orang kafir, ya, setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tiada lain yang mereka tunggu kecuali, ya, hanya menunggu teriakan, yaitu suara sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat yang meniupkannya sehingga manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Tiada yang mereka tunggu yaitu orang-orang kafir kecuali hanya menunggu tiupan, ya, na'am, tiupan sangkakala tersebut. Jadi di sini Allah menggunakan kalimat yanzurun. Artinya di sini bukan melihat tapi menunggu. Nah. Kemudian yang ketiga makna nadhara tersebut yaitu nadhara ta'attuf. Yaitu melihat dengan penuh rasa kasih sayang. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah." Allah tidak akan melihat mereka itu orang kafirin, ya, pada hari kiamat. Bukan Allah tidak melihat mereka, tapi melihat dengan makna arti yaitu kasih sayang. Karena Allah telah menghinakan mereka, maka Allah tidak melihat mereka dengan, ya, penglihatan yang mengandung makna kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan yanzuru. Ya. Kemudian yang keempat, makna nadharah dalam bahasa Arab, ya, yaitu nazar ar-ru'yah. Nazar dengan makna melihat dengan mata secara langsung. Nah, itu pembagian, ya, makna nazar di dalam bahasa Arab dalam, ya, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dan juga dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Kemudian kata beliau, "Fala yajuzu an yakuna Allah azza wa jalla 'ana nazar li-tafkir li-i'tibar." Dan tidak akan mungkin, ya, maksud Allah, ya, dalam ayat wujuhu yawma'idhin nadhirah, pada hari itu, ya, wajah-wajah orang beriman, yaitu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat pada wajah Allah, tidak akan mungkin, ya, maksud Allah dalam ayat tersebut yaitu nadhar tafkiri wal i'tibar, yaitu nadhar yang bermakna memikirkan atau mengambil pelajaran, yaitu merenungi, menghayati. Tidak akan mungkin. Kenapa demikian? Li'annal akhirah laysa bidaril i'tibar. Karena akhirat itu bukan lagi waktu untuk kita memikirkan, ya, untuk kita, ya, tafakkur, menghayal. Tidak. Akhirat darul jaza. Ya. Darul jaza bukan lagi untuk kita berpikir apa yang akan dilakukan, apa yang akan, ya, dinikmati, bukan. Ya. Dan orang-orang yang beriman di surga tidak lagi berpikir. Ya. Bahkan apa yang terbesit dalam benak mereka suatu langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak lagi waktu untuk berpikir. Maka tidak akan mungkin maksud dari ayat tersebut yaitu ila rabbiha nadhirah, yaitu nadhara, melihat dengan makna tafakkur atau mengambil pelajaran atau i'tibar. Nah, sehingga maknanya adalah ru'yah, melihat dengan mata secara langsung. Nah, begitu juga kata beliau, wala yajuzu an yakuna 'ana nadhar al-intidhar. Begitu juga tidak akan mungkin maksud, ya, dari wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira, ya, maksudnya intidhar itu menunggu. Kenapa demikian? Li'anna an-nadhara idza dzukira ma'a dzikril wajhi. Fa ma'nahu nadharal 'ain, nadharul 'ainain allatain min al-fil wajhi. Nah, ini sebuah, ya, salah satu prinsip di dalam memahami bahasa Arab. Jadi, kalau nadhara di dalam kalimat nadhara, ya, ditambah dengan atau diidhofahkan, disandarkan kepada wajah, ya, maka tiada lain maknanya kecuali hanya melihat dengan mata secara langsung, melihat dengan kedua mata. Karena nazar, ya, nazar apabila disebutkan ma'a dzikril wajh, kemudian disebutkan wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, ya, wajah, ya. Pada hari itu nadhirah, berseri-seri, kemudian ila rabbiha nadhirah. Wajah tersebut melihat kepada Rabb-nya. Nah, apabila kalimat nadhara dalam bahasa Arab itu artinya melihat, ditambah dengan kalimat wujuh, yaitu wajah. Jadi wajah kita, ya, posisi mata kita berada di bagian wajah. Ya. Maka maksudnya adalah dalam bahasa Arab, nadharal ainaini allataini fil wajhi. Yaitu penglihatan kedua mata yang ada di wajah. Nah, jadi bukan maknanya itibar, mengambil pelajaran, atau tafakkur, ya, bertafakkur atau merenungi, atau bermakna intidhar, yaitu menunggu. Tidak. Nah, kama idza dzukira aw kama idza dzakara ahlu lisani nadhar alqalbi faqalu unzur fi hadzal amri biqalbik lam yakun ma'nahu nadhar alainaini. Sebagaimana apabila ahli bahasa menyebutkan kalimat nadhara, diidhafakan, disandarkan, ditambahkan dengan kalimat qalbi, yaitu hati, yaitu penglihatan hati, lalu mereka mengatakan unzur fi hadzal amr biqalbi, lihatlah dalam perkara ini dengan hatimu, maka tidak akan mungkin maknanya melihat dengan kedua mata secara langsung. Karena yang diminta atau yang diminta di sini atau yang dituntut di sini adalah melihat dengan mata hati. Ya. Sebagian, tolonglah dilihat dengan mata hatimu. Ya, artinya apa? Berarti kita mentafakkur, ya, bertafakkur, merenungi, menghayati, perhatikan dengan baik, cermati dengan baik. Begitu. Dan itu dalam istilah kita juga, ya, kita maklumi, melihat dengan mata hati, melihat dengan mata secara langsung. Nah, nah, dalam juga redaksi ungkapan bahasa Arab, ya, terdapat makna yang seperti itu. Lam yakun ma'nau nadhar al-ainaini, tidak akan mungkin maknanya itu melihat dengan kedua mata. Walidzalika idza dzukira an-nadharu ma'al wajhi lam yakun ma'nahu nadhar al-intidhar alladhi bil qalbi. Oleh karena itu apabila disebutkan kalimat nadhara bersamaan dengan wajah, ya, lam yakun ma'nahu nadhar al-intidhar, tidak akan mungkin, ya, maknanya itu menunggu, ya, alladhi bil qalbi, yaitu menunggu dengan hati, enggak mungkin, ya, al-intidhar. Wa aidan, begitu juga kata beliau, fa inna nadhar al-intidhar la yakunu fil jannah. Dia. Jadi nadhar al-intidhar, yaitu nadhar dengan bermakna, dengan makna intidhar yaitu menunggu, tidak akan mungkin itu terjadi pada atau di dalam surga. Kenapa demikian? Jadi sesuatu yang diinginkan penghuni surga, semoga Allah, ya, merahmati kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya, Allahumma amin, ya, di dalam surga, bahwa apa yang terbesit dalam, ya, terlintas dalam benak pikiran kita, terbesit dalam hati kita dari berbagai kenikmatan yang dijanjikan Allah, maka seketika itu langsung Allah berikan, ya, masih, ya, apa nama dalam bentuk, ya, masih memikirkan sesuatu atau mungkin terbesit dalam hatinya untuk kenikmatan sesuatu, ya, yang dijanjikan oleh Allah, maka begitu mereka, ya, menginginkan hal itu langsung didatangkan oleh Allah, enggak menunggu, ya, enggak perlu mereka menunggu sampai, ya, datang kenikmatan tersebut, tidak, ya. Maka kalau seandainya nadhara maknanya artinya itu intidhar menunggu, maka ini jelas, ya, hal yang akan mengurangi kenikmatan surga tadi. Ya, tidak tuluslah kenikmatan yang sesungguhnya. Nah, wa ahlul jannah, sementara penghuni surga, lahum, bagi mereka, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nah, dalam hadis sebutkan, ya, hadis Qudsi, qala Allahu azza wa jalla, a'dattu li ibadiyya salihina fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, وقولوا إن شئتم أو فقروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga ya Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, Rasul menjelaskan bahwa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ya, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga kelak, ya, fil jannah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati dan terlintas dalam benak pikiran mereka. Nah, itu ya firman Allah, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang pun dari jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah bagi jiwa, ya, قُرَّةُ أَعْيُنٍ, kenikmatan yang akan mendatangkan ketenteraman batin, ya, mendatangkan ketenangan jiwa sebagai balasan terhadap perbuatan mereka di dunia. Jadi tidak ada lagi menunggu ya di akhirat dalam surga kenikmatan, tidak ditunggu lagi. Apa yang terbesit ya sekedar terlintas dalam benak pikiran kita dan terbesit dalam hati kita ya untuk menikmati mendapatkan langsung didatangkan oleh Allah. Maka tidak akan mungkin maknanya intidhar itu menunggu. Ya, apa yang dijanjikan oleh minal aishis salimi wan naimil muqim. Di surga dijanjikan Allah kehidupan yang mulia. والنعيم المقيم كنعمة yang abadi. وإذا كان هذا هكذا, jika hal ini begini ya perkara permasalahannya, lam yajuz an yakuna muntadhir, tidak boleh ya makna dari nadhara tersebut yaitu artinya muntadhirin, yaitu mereka menunggu, itu penghuni surga menunggu ya nikmat yang akan diberikan Allah. لأنهم كلما خطر ببالهم شيء utu bihi ma'a khuturihi bibalihim. Subhanallah. Karena setiap mereka ya memiliki keinginan ya terlintas dalam benak pikiran mereka, terbesit dalam hati mereka menginginkan suatu kenikmatan, Allah berikan langsung. Ya, Allah berikan langsung. Ya, bersamaan dengan apa yang mereka rasakan di dalam hati dan juga yang mereka yang ada dalam benak pikiran mereka. Subhanallah. Jadi intinya makna nadhara di sini wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu melihat langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga idza kana dzalika kadzalik, jika hal yang demikian itu seperti yang disampaikan tadi, fala yajuzu an yata'attafu ala khaliqihim, maka juga tidak yang tidak benar maknanya kalau mereka penghuni surga yata'attafu ala khaliqihim, yaitu masih ya meminta belas kasih ya belas kasih dari Rabb mereka, karena Allah telah menyayangi mereka, merahmati mereka, ya Allah telah menyediakan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam hadis yang dibacakan tadi. Nah, jadi kesimpulannya, wa idza fasadatil aqsamu tsalatsah, jika ketiga pembagian makna dari nadhara tasawur yang pertama yaitu melihat dengan makna mengambil pelajaran, yang kedua melihat dengan makna intidhar menunggu, yang ketiga intidhar atau nadhara bermakna ta'attuf yaitu makna melihat dengan penuh kasih sayang, ya. Jika ketiganya, ya, makna tersebut, ya, fasad, ya, itu artinya batil dalam makna ayat yang disebutkan oleh Allah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, sahhal qismur rabi', maka yang benar adalah makna yang keempat, min aqsamin nadhar, dari pembagian makna nadhar dalam bahasa. Wa huwa anna makna qawlihi, yaitu bahwa makna dari firman Allah ila rabbiha nadhirah, mereka melihat ya, atau wajah tersebut melihat kepada Rabbnya, nadhirah atau nadhirah, annaha ra'iyatun tara rabbaha azza wa jalla, bahwa mata atau wajah itu melihat kepada Rabb-nya, yaitu Rabb kita, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang kita rindukan, yang kita berharap untuk bertemu dan bersua dengannya, yang kita berharap untuk bisa melihatnya dalam surga, karena kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar dari itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon hal itu dalam doanya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya Allah, aku memohon kelezatan melihat kepada wajah Engkau ya Allah, wajah yang mulia. Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat kebajikan bagi mereka surga, wa ziyadah, tidak ada tambahan. Apa tambahan tersebut? Nabi menjelaskan, an-nadhar ila wajhillah, itu melihat pada wajah Allah. Makanya wajah orang beriman dalam surga berseri-seri bercahaya, karena wajah Allah adalah nur, cahaya, wajah yang termulia. Tidak ada wajah yang lebih mulia dari wajah Allah. Dan kalimat yang menyebutkan wajah Allah, kita meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Wajah yang mulia tidak sama dengan wajah makhluknya. Maka di antara sifat Allah adalah wajah. Ya. Karena mereka melihat pada wajah Allah, sehingga wajah orang beriman berseri-seri karena melihat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita, memuliakan kita dengan kenikmatan yang agung dalam surga itu melihat pada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara dalil ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Kemudian beliau melanjutkan, wa mimma yubtilu qawl al-mu'tazilah, di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan-perkataan orang Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini adalah di antara sekte Ahlul Kalam. Mereka istilah Mu'tazilah itu diambil dari kondisi mereka di zaman Imam Hasan Al-Basri, di mana tatkala Imam Hasan Al-Basri, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, bermajlis di Masjid Masjid Kufa di Basra, begitu ya, menyampaikan akidah Ahli Sunnah, menyampaikan ilmu. Kemudian Amr bin Ubaid, Wasi bin Atta dan yang lainnya memisahkan diri dari majlis beliau. Maka kata Imam As-Salabasi, i'tazaluna, mereka telah memisahkan diri dari kita. Maka dari mulai sebejah itu mereka namakan Mu'tazilah. Kemudian terus berkembang kesesatan-kesesatan mereka ke Mu'tazilah. Awalnya mereka mengingkari takdir, kemudian mengingkari tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Terus termasuk juga mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Di antara mereka ingkari, ya Allah bahwasanya tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Maka kata beliau, di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan orang-orang Mu'tazilah, bahwa kata beliau, annallah azza wa jalla arada biqawlihi ila rabbiha nadhira, nadhar al-intidhar, annahu qal ila rabbiha nadhira, wa nadhar al-intidhar la yakunu maqrunan biqawlihi ila. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa maksud Allah, kata mereka, nadhirah, ila rabbiha nadhirah, kata mereka melihat kepada Rabb mereka, maksudnya kata mereka itu intidhar, itu menunggu. Dan ini pentakwilan. Dan kita mengetahui pentakwilan di dalam akidah Ahli Sunnah tidak dibenarkan. Tapi kalau pentakwilan maknanya penafsiran, diperbolehkan sesuai dengan penafsiran berlandaskan Al-Quran atau hadis, kemudian perkataan ulama salaf dan akidah Ahli Sunnah. Tapi yang dimaksud ta'wil untuk ahlul kalam, yaitu mereka menyelewengkan makna dari zahir ayat tersebut kepada makna yang jauh dari hakikat makna atau kandungan ayat tersebut. Allah menyebutkan nadhirah, jelas, zahirnya jelas, melihat. Ditambah lagi dengan ya kalimat wajah. Jadi melihat disandarkan pada wajah. Jadi wajah yang melihat, maka mata yang melihat. Maka tidak boleh kita selewengkan. Sebagaimana juga Allah memiliki yadun, tangan, enggak boleh diselewengkan, ditakwilkan dengan kudrah. Ya. Atau Allah ya turun ke langit bumi, ke langit dunia. Tidak boleh kita selewengkan, oh yang turun rahmatnya. Karena Allah yang langsung menyebutkan, yanzilu rabbuna. Nah, jadi orang-orang mu'tazilah, di antara akidah mereka, prinsip mereka beragama, mereka itu menyelewengkan, ya, mentakwil. Menurut mereka takwil ya. Ini takwil yang tercela. Ya. Adapun takwil yang dengan makna penafsiran pemahaman yang benar, maka itu ya istilah yang diterima dalam akidah ahli sunnah dan dalam juga kita beragama. Sebagaimana Rasul ya mendoakan Ibnu Abbas tentang ilmu dan juga pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas dalam beragama, dalam agama ini, dan juga ta'wil, wa'alimu ta'wil ya, tentang ta'wil Al-Quran, yaitu penafsiran Al-Quran. Adapun ta'wil yang dimaksud orang Mu'tazilah atau sekte-sekte Ahlul Kalam, mereka menyelewengkan makna, mengeluarkan makna ayat dari zahirnya kepada makna yang jauh, yang tidak terkandung oleh ayat tersebut, dengan ya alasan bermacam-macam syubhat mereka, semata-mata dengan logika dan hanya analogi mereka semata. Itu jelas ya pentakwilan yang batil, yang dikritisi oleh para ulama dan dibantah oleh para ulama. Nah, di antara ayat yang mereka takwilkan ya dengan pentakwilan yang batil tadi adalah, kata mereka, nadhira di sini bukan maknanya melihat, tapi intidhar, kata mereka, menunggu. Tadi kita telah jelaskan sebelumnya makna nazar dalam bahasa Arab. Ada yang bermakna intidhar, ada yang makna i'tibar, ada yang makna ta'attub, dan yang keempat yaitu langsung melihat dengan mata. Nah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qala ila rabbiha nadhira. Ya, ila ditambah dengan ya huruf ila, harfu jar, ila rabbiha. Ya, kepada Rabb-nya. Ya, nadhira melihat. وَنَظَرُ الْإِنْتِظَرُ لَا يَكُنُ مَقْرُونًا بِقَوْلِهِ إِلَهِ. Nazar dengan makna intidhar itu menunggu, tidak akan mungkin disertai dengan huruf ilah. Sementara Allah dalam ayat tersebut menyebutkan, وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ. Dengan ilah, ilah rabbiha. Ya. Dan nazara bermakna intidhar dalam bahasa Arab, ya, tidak akan mungkin ya disertai dengan huruf jar yang yaitu ila, ya huruf jar yaitu huruf ila, ya tidak akan mungkin. Kalau nadhara ya disertai dengan ila, maknanya adalah berbeda. Kalau nadhara tanpa disertai dengan ila, maka maknanya juga berbeda. Terlebih lagi kalau nadhara disertai dengan ya nadhara disertai dengan kalimat wajah ya, yang dalam wajah, di wajah kita adalah terdapat mata kita ya, posisi kita ya wajah kita di depan dan mata kita melihat. Nah, maka dalam hal ini kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, tidak akan mungkin makna itu intidhar, karena Allah menyertakan kalimat nazar dengan ila, maka tiada lain maknanya kecuali an-nazar, yaitu melihat dengan mata secara langsung. Li'annahu la yajuzu indal arab an yaqulu fi nazar al-intizar ila ala tara anna Allah azza wa jalla lamma qala ma yanzuruna illa sayhatan wahida lam yakul ila idha kana ma'nahu al-intizar wa qala azza wa jalla mukhbiran an Bilqis فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا أَرَادَتْ الْإِنْتِظَارَ لَمْ تَقُلْ إِلَى وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَمْرُؤُ الْقَيْسِ يَا سَوْرَ فَنْشَعِرْ يَا جَاهِلِيَّةِ fa innakuma in tandurani sa'atan min ad-dahri tanfa'ni lada ummi jundubin au ummi jundubin. Kata beliau, ya, kata Imam Al-Hasan Asy'ari, kenapa tidak boleh, ya, di kalangan orang-orang Arab yang mereka ahli bahasa dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dengan bukan dengan bahasa, ya, kita dengan bukan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Jawa, bukan bahasa yang lainnya, tapi bahasa Arab. Tentunya orang-orang Arab ahli bahasa yang lebih paham tentang makna bahasa Arab. Ya. Makanya di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, nah, ini perlu sebuah prinsip dan kaidah yang benar dalam belajar. Di dalam memahami agama, memahami Al-Qur'an dan Sunnah merupakan kewajiban bagi penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Karena tidak akan mungkin dia bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar kalau dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa mempelajari bahasa suatu kewajiban. Karena Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk mentadabur Al-Qur'an, dan Rasul juga memerintahkan kita untuk mengkaji hadis-hadisnya. Tidak akan mungkin seorang bisa memahami Al-Qur'an dengan benar, memahami hadis dengan benar, memahami agama secara keseluruhan dengan benar yang sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ma la yatimul wajibu illa bima huwa wajib. Suatu kewajiban tidaklah terrealisasi secara sempurna kecuali dengannya, maka mempelajari suatu itu adalah wajib. Maka ini yang harus kita pahami. Kalau seorang yang bercerita tentang agama, dia enggak tahu bahasa Arab, enggak bisa baca kitab para ulama. Ya. Hanya menggali dari terjemahan-terjemahan, betapa banyak terjemahan yang keliru dalam menerjemahkan. Kemudian dia merasa ya seorang yang alim, ya sehingga dia bisa berorasi dan sejenisnya, maka ini jelas keliru. Nah, tatkala dalam bahasa Arab di kalangan orang Arab tidak boleh makna ya nadhara dengan makna intidhar disandarkan pada huruf jar yaitu ilah. Ya, lam yakul ilah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dan surah Yasin yang kita bacakan tadi, ma yanzurun ila sayhatan wa'ida, mereka, ya, penghuni kubur itu orang-orang kafirin, mereka tidaklah menunggu kecuali hanya, ya, teriakan dari sangkakala suara, teriakan sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Nah, jadi sini maknanya yanzurun, ya, yaitu makna intidhar, menunggu, bukan melihat. Nah, karena kalau seandainya melihat, maka Allah akan tambahkan ilah, melihat, kepada. Tapi di sini mereka, ma yanzuruna, tiada yang mereka tunggu, kecuali illa, bukan ilah, illa, kecuali, ya, teriakan, itu satu teriakan, yaitu tiupan sangkakala, yang akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Nah, jika kana makna intidhar, jika maknanya intidhar, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, raja Bilqis, ya, qal fa nadhiratun bima yarji'ul mursalun, maka kami akan menunggu, saya akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para rasul utusan, ya, duta yang dia utus kepada Nabi Sulaiman membawa hadiah. Dia bangga, dia mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Wah, Nabi Sulaiman tidak membutuhkan hadiah itu. Nabi Sulaiman membutuhkan dia itu beriman dan kembali atau kepada Sulaiman dengan tunduk dan patuh. Nah, maka fanadhiratun bima yarjul mursalun, kita menunggu apa yang akan dibawa, berita apa yang akan dibawa oleh para duta tersebut. Ya. Jadi sini sebutkan nadhirah. Ya. Bima, menunggu apa yang yarji, yang akan dibawa pulang atau kembali oleh mursalun, para duta. Di sini Allah tidak menyebutkan nadhiratun ila. Seandainya kalau di sini nadhiratun ila, maknanya bukan menunggu tapi melihat. Falamma aradat al-intizar lam taqul ila. Tatkala Allah, ya, maksud Allah dalam kalimat nadhirah tersebut maksudnya menunggu, ya, maka Allah tidak menambah huruf jar yaitu ila. Ini juga sebagaimana yang ma'ruf di kalangan, ya, orang-orang jahiliyah, para pensyair kaum jahiliyah, di antaranya Imrul Al-Qais, ya, disebutkan dalam muallaqatnya, ya, wa innakuma dan sesungguhnya kalian berdua in tandurani sa'atan min ad-dahri, jika kalian menunggu saya sejenak ya, tanfa'ni lada ummi jundubin, maka itu akan bermanfaat bagiku di sisi ummu jundub. Jadi tandurani di sini bukan makna melihat, kalian melihat kepada saya, bukan, tapi artinya tandurani sa'atan, menunggu saya sejenak. Ya, na'am. Kemudian beliau melanjutkan, falamma arada al-intizar lam yaqul ila, maka tatkala dia menginginkan intizar, nazara itu maksudnya intizar, menunggu, maka dia tidak menyebutkan di sini ila. Falamma qala subhana ila rabbiha nadhira, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ila rabbiha nadhira, yaitu wajah tersebut melihat kepada Rabb-nya, alimna annahu lam yurid intizar, maka kita memahami Allah tidak bermaksud maknanya itu intizar, menunggu, tapi yang dimaksud oleh Allah nadharar ru'ya, wa innama arada nadharar ru'ya, yang Allah maksud adalah nadharar ru'ya, yaitu melihat langsung dengan mata, ya, bukan melihat dengan mata hati, tapi mata langsung, mata kepala kita, ya, melihat langsung. Walamma qarana Allahu an-nazar bi dzikril wajhi, begitu juga tatkala Allah ya menyertakan menyebut nazar dengan menyebut wajah, ya, karena mata kita berada di wajah kita bagian depan, arada an-nazar al-ainaini, maka maksud Allah adalah melihat dengan kedua mata kita, allataini fil wajhi, yang kedua mata tersebut ada di wajah. Kama qala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardha, kata Allah, sungguh kami telah melihat, memperhatikan, melihat taqalluba wajh, berbolak-baliknya wajahmu Muhammad, yaitu Rasul melihat terus melihat ya, ke langit, kapan Jibril akan turun membawa wahyu, karena Rasul menginginkan bagaimana ya dirubah atau dialihkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya, Rasul terus melihat, sering melihat ke langit ya, menunggu kedatangan Jibril, turun Jibril, ya, kapan kedatang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Maka Allah mengetahui ya bahwa pandangan Rasulullah SAW yang berbolak-balik memandang ke langit, ke atas, itu Rasulullah SAW ya dalam kondisi menginginkan ya menunggu kedatangan wahyu, dan Allah mengetahui hal itu. Ya. Maka di sini yang dimaksud taqalluba wajhik, berbolak-baliknya wajah ya ke langit, ke atas, itulah pandangan matamu terus melihat ya menunggu kedatangan Jibril. Falanwalliyannaka qiblatan tardha, kami akan ya apa namanya itu memerintahkan untuk merubah ya kiblat kepada arah yang kamu inginkan wahai Muhammad. Nah, fadzakaral wajh, Allah menyebutkan dalam ayat tersebut wajah. Ya, wa innama arada taqalluba ainaihi nahwa as-sama' yantadhiru nuzulal malik aw malak alayhi yang bisarfillahi lahu an qiblati baitil maqdis ila makkah, yaitu maksud Allah dalam ayat tersebut yaitu taqalluba ainaihi, berbolak-baliknya pandangan mata Nabi ya ke langit menunggu turunnya malaikat Jibril ya membawa wahyu memerintahkan untuk merubah ya arahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya al-Musyarrafah di Makkah. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, itu sebagian dalil yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan beliau secara ya panjang lebar menyebutkan makna nazar ya. Kemudian di situ disimpulkan bahwa na'am, kendati makna nazar itu bermacam-macam dalam bahasa Arab, tapi makna yang hanya cocok untuk kalimat yang duruna atau wujuhu yawma'idin nadhirah, pada hari itu wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ya, melihat kepada Rabb-nya, maksud nadhara di sini adalah nadhar dengan kedua mata, bukan bermakna menunggu atau makna ta'attub, pandangan yang mengandung makna kasih sayang ya, atau juga pandangan yang bermakna i'tibar, yaitu mengambil pelajaran, bukan itu maksudnya. Dimaksud oleh Allah adalah melihat Allah secara langsung dengan kedua mata kita, dan ini kita yakini. Kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang lain, jadi ayat Al-Quran, begitu juga dari hadis-hadis Nabi SAW secara terperinci. Kenapa beliau mengkonsentrasikan ya pembahasan ini secara detail ya dengan dalil-dalilnya? Karena terjadi penyimpangan yang begitu besar, ya, penyimpangan yang begitu jauh di kalangan ahlul bidah, ahlul kalam yang mengingkari tentang kenikmatan yang mulia ini. Ya, kenikmatan yang mulia ini. Untuk apa kita beramal di dunia ini? Toh ternyata di akhirat tidak bisa melihat wajah Allah. Ya, kita capek beramal. Ya, siang, malam, pagi, sore, setiap kesempatan keadaan kita berzikir baca Al-Quran. Kita ingin masuk surga. Di dalam surga kita menginginkan bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabb yang kita rindukan. Yang kita berharap bisa bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ibadati sepanjang hidup kita di dunia. Yang kita baca ya kalamnya. Kita baca kalamullah, firman-firman Allah. Kita memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Kita mendapatkan keagungan kebesaran Allah dalam diri kita. Kita salat ya untuknya. Semua ibadah kita peruntukkan untuk Allah. Kemudian di akhir kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ruginya. Oleh karena itu, ya, di antara azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafirin bahwa mereka itu pada hari tersebut tidak bisa melihat Allah. Ya, karena Allah menghinakan mereka. Azab yang Allah berikan kepada mereka, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sungguh mereka pada hari itu ar-rabbihim lamahjubun. Ya, mereka itu akan dibatasi ya dari Rabb mereka. Artinya mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Allah berikan kekuatan pada pandangan mata mereka sehingga melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk mendapatkan nikmat yang agung yang mulia dalam surga, menjadikan kita orang-orang yang penghuni surga yang di dalamnya akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit dalam hati ya siapapun di dunia ini. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita Al-Ibana Unsulidiana, dari pembahasan mengenai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah akan dapat dilihat di surga nanti. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Silakan untuk kesempatan pertama di layanan telepon kami berikan. Ya, halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di RTR. Silakan. Terima kasih. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan kita yang hanya yang tidak bisa berbahasa Arab, tetapi kita hanya bisa memahami Al-Quran dengan terjemahannya dan mendengar keterangan-keterangan dari Ustaz. Bagaimanakah nasib kita yang lemah ini menurut Al-Quran dan Hadis di akhir kelak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, bisa disimak dari pertanyaan ini. Nah, Nur ya, Firis. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur, barakallahu fiik, dan juga semoga Allah memberkahi seluruh para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada. Nah, tadi kita jelaskan bahwa untuk memahami Al-Quran dan Hadis dengan benar, kita harus memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Hadis dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana para ulama kita menulis kitab-kitab tentang ilmu dengan bahasa Arab. Kendati mereka yang asal-usulnya mungkin dari negeri Ajam, ya, non-Arab. Ya, Imam Bukhari. Dan imam-imam yang lain, Ahlul Hadis. Bukan mereka dari Arab. Tapi mereka belajar. Bahkan kita melihat dalam sejarah ya, perjuangan kaum muslimin untuk mengajak pada agama Allah. Setiap negeri yang mereka taklukkan, di sana mereka langsung mengajarkan ya kepada penduduknya bahasa Arab. Sehingga menjadi bahasa resmi mereka. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kita? Yang mungkin gak paham bahasa Arab, ya. Jangankan bahasa, mungkin bahasa ya kita sini mungkin sulit kita memahaminya dengan benar, kan begitu. Bahasa Arab, kalau kita belajar, ya mungkin membaca terjemahan-terjemahan, ya kemudian mendengar dari ceramah para ustaz dengan berbahasa yang kita pahami, bagaimana nasib kita? Tentunya dalam hal ini, ya, bagi kita yang mungkin tidak bisa mempelajari bahasa secara mendalam, karena mungkin ada faktor usia dan keterlambatan ya di dalam ya, kita mempelajari, dan juga tingkat ya, pemahaman untuk atau juga membiasakan diri untuk bisa berbahasa Arab, ya, karena yang demikian itu tidak bisa kita lakukan, maka tentunya kita tidak bisa berpangku tangan saja, kita harus juga ya belajar. Maka mendengarkan kajian para ustaz-ustaz dan juga para ulama yang menyampaikan dengan bahasa kemudian disampaikan dengan benar atau disampaikan dengan bahasa yang benar tapi sesuai dengan makna yang benar yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut, maka ini termasuk dalam rangka menuntut ilmu. Karena mala yudraku kullu wa la yudraku jullu, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara maksimal, secara keseluruhan, totalitas, ya secara total kita dapatkan, maka jangan dibiarkan. Nah, tapi maksud yang disampaikan tadi bahwa seseorang sulit memahami bahasa dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar kalau dia tidak paham dengan bahasa Arab. Seorang da'i misalnya, ya, da'i. Atau bukan misalnya ustad, atau da'i kondang misalnya. Tapi bahasa Arab enggak bisa, baca Al-Quran enggak lurus, enggak benar bahasa Qurannya, ya, baca hadisnya. Karena bahasa-bahasa yang sangat luas, kosa katanya dan maknanya, ya, satu kalimat bisa bermakna, ya, 10 bisa bermakna sekian, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lughatul Arab min awsa'il lughati madhaban, bahasa yang paling luas, ya. Tadi kita melihat nadhara, ya, seperti ya contoh nadhara, nadhara itu satu kalimat nadhara yang secara hukum asalnya nadhara itu melihat, itu yang kita pahami secara bahasa Indonesia. Tapi nazara bukan sekadar melihat saja maknanya. Nazar yaitu bertafakkur, merenungi. Nazar itu bagaimana menunggu. Nazar yaitu melihat dengan penuh rasa kasih sayang. Kan begitu. Nah, jadi ini harus dipahami. Nah, tatkala orang-orang Mu'tazila ini tidak memahami makna yang seperti itu, mereka terjerumus dalam pemahaman yang batil tadi. Mereka hanya memahami nazar, ya, dengan makna yaitu mereka ya melihat, menunggu menurut mereka. Ditambah lagi dengan ya pemikiran mereka yang telah rusak disebabkan filsafat dan ilmu kalam tadi. Jadi intinya kendati kita mungkin ya tidak bisa memahami bahasa secara menyeluruh, atau mungkin tidak paham, atau mungkin tidak bisa dengan bahasa Arab, atau mungkin tidak bisa membaca, maka bukan berarti kita tidak belajar. Ya belajar. Baca kitab-kitab mungkin dengan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh orang-orang yang ya paham dengan bahasa Arab, atau mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para asati atau para guru kita, para ustaz yang betul-betul memahami bahasa dengan benar, ya, memahami bahasa dengan benar, bukan meraba-raba, ya, bukan hanya dengan pandai pandai berbicara, ya, berorasi, bukan seperti itu. Jadi kendati ya untuk masuk surga tentunya tidak disyaratkan berbahasa Arab, kan begitu, ya. Tapi yang jelas syarat utama untuk masuk dengan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, dan untuk mendapatkan kenikmatan di surga tersebut ya kita imani. Karena barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, kenikmatan, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Nah, oleh karena itu keimanan kita kepada ya bahwa Allah, kita akan menjadi Allah, inilah sebagai motivator bagi kita. Kita bersemangat beramal. Kenapa? Saya ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Jadi kesimpulannya, bagi yang mungkin ya kondisi tidak mungkin lagi untuk bisa belajar bahasa Arab atau memahami dengan benar, maka terus belajar, ya, baca terjemahan yang benar tentang Al-Quran, ya, kemudian begitu juga kitab tafsir. Tapi tidak mencukupkan diri dengan seperti itu saja. Kalau ada suatu hal yang tidak bisa dipahami, maka tanyakan pada ahlinya, ustaz yang memahami bahasa Arabnya. Ya, seperti itu. Dan mendengarkan kajian-kajian, ya, para asal yang memahami betul bahasa Arab. Sehingga sesuai penyampaian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Karena dalam beragama, prinsip dalam beragama, kita harus beriman ya kepada apa yang diturunkan Allah, beriman kepada apa yang diturunkan Rasul, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan kehendaki Rasul. Maka Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Yang datang dari Al-Quran, datang Rasul Hadis, dan Rasul telah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah, telah jelaskan pada Rasulnya. Apa yang dihendaki oleh Rasul telah jelaskan pada sahabatnya. Al-Quran dan Sunnah telah disampaikan Rasul, Al-Quran disampaikan lafaznya dan pemahamannya. Nah, mereka berbahasa Arab. Ya, maka adalah kita harus ya, apalagi mungkin kalau kita tidak mampu untuk sekarang ya, mungkin waktunya telah ya berlalu, tidak lagi bisa konsentrasi, maka jangan lupa. Kita masih punya keturunan, masih punya anak, cucu. Maka arahkan mereka belajar bahasa. Karena sekarang ini musuh-musuh Islam memahami bahwa di antara sumber kekuatan Islam dalam memahami agama adalah bahasa Arab. Maka mereka berusaha untuk apa? Menyampingkan bahasa Arab. Ya. Bahkan berusaha untuk merubah kalimat-kalimat bahasa Arab. Sehingga kaum muslimin bila jauh dari bahasa Arab, mereka sulit memahami Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, sulit memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan propaganda yang butuh besar ya untuk ya, menghancurkan bahasa Arab, merusak bahasa Arab, menjauhkan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lebih bangga kalau bahasa Inggris, masya Allah, dianggap suatu keberhasilan bagi anak mereka. Ya, padahal Al-Quran bukan yang bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam. Ya, nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Antiris. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang serupa, bahwa amalan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka, Ustaz, dengan amalan tersebut. Namun saya masih belum paham dengan kaitannya dengan surat Maryam ayat yang ke-71, yaitu di situ tidak di maknanya atau artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Nah, mohon penjelasan Ustaz kaitan dari hadis-hadis yang pernah saya baca dan dari penjelasan mengenai ayat 71 dan 72 dari surat Maryam tersebut. Nah, terima kasih kepada Pak Heri ya di Merauke ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, didapatkan dalam ayat, dalam hadis ya, bahwa balasan bagi orang-orang yang beramal ya, meninggalkan perbuatan dosa, beramal melakukan amal kebajikan dan ketaatan, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah janjikan bagi mereka surga. Dan begitu, ada banyak sekali ayat menyebutkan hal itu dan hadis-hadis ya. Dan ini di satu sisi adalah sebagai apa ya? Motivator bagi kita. Ya, memberikan semangat bagi untuk terus beramal, beriman yang benar, melakukan amal yang benar. Kenapa? Karena balasannya di sisi Allah, masukkan ke surga, ya tidak akan sentuh api neraka seperti itu. Makanya meninggalkan salat termasuk sebab masuk neraka, kan begitu. Tatkala ditanyakan kepada penghuni neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Maka mereka mengatakan, walam naku minal musallin, walam naku nutimul miskin. Kami dahulu dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Simpulannya tidak diragukan bahwa amal soleh, ketaatan kita merupakan sebab, ya, sebab untuk masuk surga, sebab untuk mendapatkan keselamatan dari ancaman ya azab Allah di akhirat kelak. Kedati masuk surga bukan semata-mata dengan amalan kita, dengan rahmat Allah, tapi dengan amal ibadah kita, ketaatan kita, kita akan mendapatkan rahmat Allah sehingga Allah akan memasukkan kita dalam surga. Karena surga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ya dengan ayat dalam surat ya Maryam yaitu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, 71-72, bahwa tidak seorang pun dengan kecuali akan melewati wariduha, ya, kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itulah suatu keputusan yang telah pasti, ya, dari Rabbmu. Ayat ini berkaitan, ya, dengan akidah Ahlussunnah yang mungkin sebelumnya telah kita jelaskan juga tentang yaitu sirat, ya, melewati sirat, melewati sirat. Apa itu? Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas api neraka menuju surga. Itu akidah Ahlussunnah. Nah, masing-masing kita akan melewati hal itu. Pasti. Itu suatu yang pasti. Karena Allah mengatakan, kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu suatu yang keputusan yang telah pasti terjadi. Ya. Gak bisa diindahkan. Gak bisa di, gak bisa di, dilewa, apa namanya itu, dipungkiri. Nah, pasti terjadi. Semua kita akan melewati. Itu pasti. Tapi yang tidak ada kepastian adalah bagaimana kita melewati. Apakah akan selamat? Dan manusia dalam melewati jembatan tersebut, yang jembatan itu kata Nabi, ya, adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis dari rambut, ahaddu minas-saib, lebih tajam dari pedang, wa dahdun mazillah, licin yang akan membuat orang tergelincir. Allahu akbar. Yang di kiri kanannya kalalib, ya, ada kaitan-kaitan yang bergantung, bergantungan. Dan kaitan-kaitan tersebut itu diperintahkan oleh untuk mengait, menyeret setiap orang yang lewat. Nah, melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan kita di dunia. Ada yang melewati begitu cepat, bagaikan tiupan angin yang kencang. Ada bagaikan, ya, lari kuda yang kencang. Ya. Ada yang melewati bagaikan, ya, kedipan mata. Ada seperti orang yang menunggang, apa nama, lari kuda yang kencang, atau orang yang berjalan. Ya. Ada yang berjalan, ya, dia jatuh, dikait oleh kaitan tadi, kemudian dia bangkit lagi. Ada yang jatuh ke neraka. Wal-iyazubillah. Jadi tidak bertentangan. Ya. Nah, ayat-ayat tersebut, dalil tersebut menjelaskan bagaimana keutamaan dan manfaat dari amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, dia sholat yang benar, berpuasa, haji, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kewajiban agama, sebab untuk dia mendapatkan rahmat Allah. Sebab untuk dia selamat dari neraka. Tapi di dalam menyampai atau menuju surga, untuk sampai ke surga, maka itu akan melewati jembatan, semua kita akan melewati. Dan yang paling pertama melewati jembatan tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu beliau sampai kepada ujung jembatan tersebut, telah melewati, beliau menunggu di sana seraya berdoa. Terus para nabi juga berdoa, ya, doa yang mereka ucapkan tatkala itu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Dan di sana, ya, melewati hal itu tergantung kepada kondisi kita di dunia. Kalau kita di dunia bersegera, ya, tidak menunggu-nunggu, ya, bersegera, bergegas untuk mengikuti, menjalani syariat Allah, datang perintah Allah kita laksanakan, datang larangan kita tinggalkan, tidak menunggu-nunggu, kita langsung, ini datang perintah dari Nabi, kita kerjakan, datang hadis Nabi, kita terima, datang dari Allah perintah, ya, seruan, kita laksanakan, ya, kita penuhi seruan Allah, maka begitu, semakin cepat kita di dunia melewati atau berjalan di atas jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah, melewati, ya, perintah, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Rasul, maka begitu juga di akhirat kita akan sangat cepat atau sesuai dengan amalan kita akan melewati jembatan tersebut. Jadi memang tidak ada kontradiksi dalam dalil-dalil tersebut. Nah, demikian Allah wa'ala. Ya, nah, baik. Syukran. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Heri yang berada di Merauke. Dan selanjutnya, ya, kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat, yaitu dari Ummu Fakhri yang berada di Kampar Riau. Barakallahu fiik, ya Ustaz, mengapa ada saja firqah yang menolak wajah Allah Subhanahu wa taala, padahal hal tersebut sudah jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Apakah yang menjadi syubhat bagi mereka, Ustaz, untuk menolak wajah Allah tersebut? Ya, terima kasih kepada Ummu Fakhri, ya, barakallahu fiik, dan juga semoga Allah memberkahi seluruh para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Jadi, ya, sudah sangat jelas ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah memiliki sifat-sifat, kan begitu. Bukan wajah saja ya. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, kan begitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Naam. Jadi tidak diragukan. Lalu kenapa kok masih ada sekte dan firqah yang mengingkari hal itu? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memprediksi dan telah menjelaskan bahwa akan muncul dari kalangan umat ini orang-orang yang menyimpang dari sunnah beliau, dan semuanya celaka dan binasa kecuali hanya satu golongan, ya, satu golongan, yaitu firqatun najiyah. Nah, adapun selainnya mereka sesat, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan kulluha finna, dalam neraka, artinya mereka mendapatkan ancaman masuk neraka disebabkan kesesatan dan penyimpangan tadi. Nah, karena mereka menyimpang dari sunnah, dan sunnah Nabi adalah ajaran Islam secara totalitas berdasarkan Al-Quran dan sunnah, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau, perkataan perbuatannya, perilaku dan akhlaknya, artinya pedoman hidup Nabi SAW itulah sunnah. Nah, itu akan ada orang-orang yang menyimpang dari itu, 73 kata Nabi, yang satu selamat, 72 masuk neraka, artinya sesat. Karena kesesatan tempatnya neraka. Makanya finnar, itu ancaman. Bukan berarti mereka semuanya kufur, tidak. Tapi ada di antara mereka yang sampai kepada tingkat kekufuran, batas kekufuran. Karena menyimpang dari sunnah Nabi. Ya. Seperti sekte-sekte mengingkari sifat-sifat Allah secara totalitas. Mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Tapi intinya mereka adalah sesat. Disebabkan menyimpang dari sunnah. Penyebabnya hawa nafsu. Nah, jadi itu merupakan takdir dari Allah. Bukan berarti Allah takdirkan hal itu terjadi, berarti Allah merestui, tidak. Karena Rasul memerintahkan kita untuk berpegang pada sunnahnya dan mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini kita pahami, maka jawabannya terhadap pertanyaan ibu tadi sangat mudah. Ya, Allah mentakdirkan, Allah telah menjelaskan ini jalan yang benar. Ini sunnah, ini bidah, ini tauhid, ini syirik, ini iman, ini kekufuran, ini ketaatan, ini maksiat. Telah jelaskan. Kemudian diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Maka ada orang yang mengikuti beliau. Ada orang yang durhaka atau menyimpang dari sunnahnya. Yang mengikuti beliau selamat, firqatun najiyah, yang menyimpang dari jalannya celaka, ya, penghuni neraka, ahli bidah wal ahwa. Nah, penyebabnya, di antara penyebab yang menjadikan mereka kok masih ada yang mengingkari hal-hal yang nyata dalam Al-Quran tersebut, kan ada syubhat. Ada syubhat. Penyebab syubhat tersebut tatkala mereka, ya, berbicara tentang agama menggunakan logika semata dan juga prinsip-prinsip filsafat dan ahlul kalam, teori-teori filsafat dan ahlul kalam mereka gunakan. Ya, seperti itu. Karena pembahasan tentang iman dengan yang gaib, tentang Allah, ya, maka tidak bisa direkayasa. Landasannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Kalau masuk di sini rekayasa akal dan logika dan beranalogi kias, maka inilah yang menyebabkan. Ya, jadi mereka tatkala, ya, membaca firman-firman Allah tentang sifat-sifat Allah, ya, mereka katakan kalau Allah memiliki sifat seperti itu, berarti sama dong dengan manusia. Ini syubhat mereka. Mereka juga mengatakan laisa kamitsli syai' wa as-sami'ul basir. Tapi mereka mengatakan laisa kamitsli syai', dan mereka tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Berarti man, tidak ada menyerupai makhluk. Mereka memahami wajah yang mereka pahami seperti wajah mereka lihat, mereka punya wajah. Ya. Jadi mereka memahami kalau punya wajah berarti sama seperti wajah makhluknya. Subhanallah. Ya. Allah menyebutkan Allah memiliki sifat. Tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa as-sami'ul basir. Ya. Tidak ada yang sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tapi Allah memiliki sifat sami'ul basir. Sami' berarti pendengaran. Basir penglihatan. Ya. Kedua nama Allah mengandung kedua sifat tadi. Jadi intinya mereka pertama berpersepsi, kalau kita tetapkan sifat-sifat tadi, berarti Allah menyerupai makhluk. sementara Allah tidak menyebut makhluk. Atau kalau kita tetapkan sifat-sifat berarti ada sebentuk jisim, ya, jasad, tubuh, kan begitu. Ya, seperti begitu juga kalau Allah kita tetapkan ada tangan, kata mereka, tangan atau mata, seperti itu, berarti Allah sama dengan makhluk, enggak boleh, kata mereka. Nah, enggak boleh ini, kata mereka, itu bukan landasannya dalil, tapi hanya akal. Nah, Allah mengatakan, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Ya kan begitu? Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Kita mengimani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bukan dengan logika kita, bukan dengan akal kita. Jadi, nah, itu merupakan sunnatullah, tetap ada yang orang yang berada atas kebenaran dan yang berada atas kebatilan. Kebatilan tempatnya neraka, karena kebatilan tidak ada dalam surga, ya, hanya neraka, bermacam kebatilan tadi. Bisa kena kekufuran, bisa kena bid'ahnya, maksiat dan yang lainnya. Nah, tapi ada sebab-sebab yang menyebabkan mereka menyimpang. Pertama, mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka meninggalkan hadis. Mereka meninggalkan para sahabat dalam beragama. Mereka hanya yang mengikuti hawa nafsu, tradisi, terpengaruh, terkontaminasi dengan teori-teori, ya, non-Islam, jadi orang-orang filsafat, ya, teori-teori tersebut, ya, ahlul kalam. Nah, kemudian juga fanatik yang ada dalam diri mereka, tradisi yang telah mendarah daging, ya, telah bercampur dengan darah dan daging mereka, maka sulit, jadi belenggu itu sulit untuk mereka lepaskan. Begitu, itu penyebab diantara banyak, ya, kenapa mereka masih ada yang menyimpan hal itu. Sampai-sampai, ya, sebagian da'i mengatakan Allah ada di mana-mana, subhanallah. Jadi, media mempublikasikan dia, membuat dia semakin tenar, kan, tersohor, kan, begitu, dia berani mengatakan, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, seperti itu. Jadi, kok ada seperti itu? Katanya ustaz, katanya da'i, kondang, masya Allah, kan begitu, diangkat namanya oleh media, menjadi tenar, populer, kan begitu. Nah, pernyataannya mengingkari sifat-sifat Allah, ya, mengingkari Allah, ketinggian Allah. Kenapa kok itu terbiasa? Ya, karena dia belajar atau mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, sesuai dengan pendapat ilmu kalam yang diambil dari teori-teori filsafat, atau, ya, belajar kepada bukan ahlinya, atau dia tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar, belajar tentang akidah ahli sunnah, maka muncullah pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi, kalau, ya, itu ditanyakan, ya, itulah sebab-sebabnya. Kendati itu bukan takdir Allah, tapi itu ada sebabnya kenapa itu terjadi, dan kita harus mewaspadai hal itu, bukan berarti mengikuti, ya, jangan beralasan itu takdir Allah, yang enggak ada masalah. Allah mentakdirkan, tapi Allah melarang, yang begitu. Tidak semua yang takdirkan dicintai Allah, tapi semua yang diperintahkan pasti, ya, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam. Nah, baik. Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, karena waktu yang sudah tidak mencukupi. Mungkin ada penutup yang ingin disampaikan untuk para pendengar atau pemirsa sekalian, Ustaz. Nah, tafadhol. Para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai, ya, kesimpulan di akhir pertemuan kita dalam kajian ilmiah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita selalu mewasiatkan dari pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menggali dan mengkaji akidah yang benar, dan juga mengambil ilmu dari orang-orang yang jelas akidahnya. Ya, jangan terkesima dengan orang-orang yang mungkin, ya, dia bisa berorasi, ya, orator dia, ya, singa podium, kan begitu, dan mungkin dijuluki dengan dai sejuta umat, atau mungkin jangan terkesima dengan seperti, jangan dengan terkesima dengan penampilan, caranya dia bisa menyihir para, ya, pendengar sehingga terkesima dengan omongannya, jangan. Itu bukan standar kebenaran. Betapa banyak di zaman sekarang, apalagi dunia maya atau mungkin medsos, yang membuat seorang itu, ya, pada dasarnya dia tidak, ya, memiliki sesuatu. Kalaupun memiliki sesuatu, tapi juga, ya, gaduh-gaduh, abu-abu, enggak jelas pemahamannya. Ya, sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya dia ambil. Ya. Dia juga tidak bisa mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu. Ya. Dan masyarakat yang awam dikelabui oleh dia. Ya, ini hadisnya, ya, ini asarnya. Sementara itu tidak benar. Maka mari kita selektif dalam mencari ilmu berguru, ya, tidak semua yang harus kita dengarkan kecuali benar penyampaiannya. Ya, oleh karena itu terus pelajari akidah yang benar. Terus pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Belajar kepada orang-orang yang jelas keilmuannya, sumbernya. Kalau dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul, dia mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama, tidak mentakwil-takwil ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia kembali kepada penafsiran dan para ulama, para salafus saleh, ya, tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir, ya, tafsir Syekh As-Sa'di, tafsir juga Imam At-Tabari, dan tafsir seperti juga Al-Imam Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, dan yang lainnya para ulama asal dan juga ahli sunnah wal jamaah, maka itu yang kita ikuti. Tapi kalau sudah menyimpang dari akidah yang benar, kendati dia orang yang mungkin Masya Allah memiliki kemampuan untuk berorasi, menyampaikan, ya, maka jangan terkesima dengan hal itu. Maka jadikan Al-Quran Sunnah, pemahaman para salafus soleh sebagai parameter dan standar untuk menilai dan mengukur setiap yang kita ingin lakukan di dalam beragama ini. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan beri kekuatan untuk melakukan, ya, dalam bentuk amal soleh, dan semua kita istiqamah di atas akidah yang benar sampai ajal menjemput kita. Demikian, wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.